jadi aku tuh memahami hatimu yang tak dapat ku mengerti tentang sesuatu yang kau ingin dariku. Haruskah kau mempertanyakan semua kesetiaan yang ku miliki di saat ragu datang menghampirimu? Ternyata kau salah menilai segalanya, sifat dan sikapku yang selalu apa adanya. Aku tak punya hati untuk mengabaikan dirimu. Aku pun tak setengah hati untuk mencintaimu. Jangan kau kira ku selalu terdiam tak peduli, karena tanpa kau sadari di belakangmu aku perhatikanmu. Kau hirup dan kau rasa, namun tak nampak dan tak terlihat mata. Begitu caraku untuk menyayangimu, mengungkapkan perasaanku. Sedari dulu ku tak ingin kau tahu. Aku tak